ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya. Kemudian berikutnya di sini saya akan berikan pengantar yang keempat terkait dengan ucapan para ulama. Terkait dengan ucapan para ulama rahimahumullahu taala seputar sufia dan tasawuf. Iya. Jadi kalau kita lihat dari ucapan-ucapan para ulama seputar tasawuf ini, kita akan temukan, iya, kita akan temukan dari ucapan-ucapan para ulama memperingatkan akan bahaya dari tasawuf ini. Ada ibarat-ibarat ya dinukil. Ya, dari Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh dari Tertibul Madarik. Iya. Seorang yang bernama Al-Musayyibi itu berkata, "Kunna inda Malikin wa ashabuhu haulahu." Kami pernah berada di sisi Imam Malik dan murid-murid Imam Malik berada di sekitarnya. Maka seorang lelaki dari Nasibin itu berkata, "Wahai Abu Abdullah, di sisi kami ada kelompok yang mereka digelari dengan nama Sufia. Ya'kuluna katsiran, mereka banyak makan. Tsumma ya'khuduna fil qasaid, setelah itu mengambil qasidah-qasidah. Ya. Tsumma yaqumun, setelah itu mereka berdiri. Fayarqusun, lalu mereka apa namanya? Menari-nari." Ini tasawuf ini sudah dari dahulu ya. Kayak begini modelnya. Iya. Dan kalau kita lihat di masa sekarang ini masih terwarisi sampai hari ini. Masih terwarisi sampai di hari ini. Ya cari saja di YouTube itu. Buka saja. Bagaimana orang-orang tasawuf acara-acaranya. Nah, itu kelihatan ya. Ya berbagai macam sudah. Kalau dulu pakai qasidah. Ya kalau sekarang dia pakai band, pakai ini, wah menari-nari. Dan macam-macam ini ya. Iya. Baik. Jadi Imam Malik waktu itu bertanya, setelah disampaikan ada orang seperti itu, Imam Malik bertanya, "Asibyanuhum, mereka ini anak-anak kecil?" Kata orang yang bertanya, "Tidak. Amajanin, apakah orang-orang ini orang-orang gila?" Kata Imam Malik. Kata orang yang bertanya, "Tidak. Qaumun masyayikh, bahkan mereka adalah kaum syekh-syekh." Ya. Kata Imam Malik, "Ma sami'tu anna ahadan min ahli al-Islam yaf'al hadha." Saya tidak pernah mendengar seorang pun dari kaum muslimin melakukan hal yang seperti ini. Iya. Jadi mulai muncul di masa Imam Malik. Dan beliau sudah mulai menegaskan bahwa ini bukan dari amalannya umat Islam. Ya, karena itu dinukil juga oleh Al-Qadhi Iyadh dari di Tartibul Madarik ucapan murid Imam Malik Marwan bin Muhammad At-Tathiri Ad-Dimashqi. Beliau berkata, "Thalathatun la yu'tamanuna fi din." Ada tiga orang yang tidak boleh dipercaya sama sekali dalam agama. Siapa itu? As-Sufi, yang pertama orang Sufi. Yang kedua Al-Qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga Mubtadi yaruddu ala ahli al-ahwa. Seorang ahlul bidah tapi dia membantah ahlul bidah yang lainnya. Iya. Ini tiga orang tidak dipercaya. Jadi penyebutan sufi tidak dipercaya ini sudah ada di masa murid-murid Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Yunus ibn Abdul A'la, salah seorang murid senior Imam Syafi'i, dia berkata, "Sami'tu Syafi'i yaqul." Saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam ya'ti alayhi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, "Tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari kecuali sebelum duhur, dia ini sudah menjadi orang yang dugu," kata Imam Syafi'i. Iya. Dan Ibnu al-Jauzi menukil dari Imam Syafi'i sebagaimana dalam Talbisul Iblis, Imam Syafi'i berkata, "Ma lazima ahadun as-sufiyata 40 yawman fa'ada akluhu ilaihi abadan." Kata Imam Syafi'i, tidaklah ada orang yang continue di dalam tasawuf selama 40 hari lalu akalnya kembali. Ya. Itu tidak ada selama-lamanya, kata Imam Syafi'i, orang seperti itu. Jadi ini siapa yang masuk di dalamnya? Menurut Imam Syafi'i ini menyebabkan akal itu hilang. Dia tidak bisa berpikir. Iya. Baik. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau sudah mengingatkan beberapa orang untuk jangan didekati, karena dia masuk di dalam masalah tasawuf ini. Sebagaimana beliau mentahdir dari Al-Harith Al-Muhasibi, dari Imam Ahmad memerintah manusia untuk meninggalkan Sari As-Suqati. Iya. Ini semuanya karena mereka menampakkan bentuk dari apa? Dari tasawuf. Baik, ini tiga imam dari imam empat yang dimaklumi. Belum lagi ucapan ulama yang lainnya dalam hal ini. Banyak sekali. Iya. Dari para ulama Islam yang berbicara tentang hal ini. Abu Zur Ar-Razi, namanya Ubaidullah bin Abdul Karim, imam besar di masanya. Iya. Selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ditanya tentang Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Ya, maka beliau berkata, "Iyyakum wa hadhihi al-kutub. Hadhihi kutub bid'ah wa dalalah." Kata beliau, "Hati-hati kalian dari buku-buku ini. Ini buku-buku bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Alaika bil athar. Hendaknya engkau berpegang dengan athar. Dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iya. Baik. Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan ucapan Abu Zur'a, kata beliau, di mana orang-orang sekarang seperti Harith Al-Muhasibi? Ini di masa Imam Al-Dhahabi. Bagaimana kalau dia melihat ya buku-buku orang-orang belakangan, disebutkan sebagian buku orang sufi seperti Al-Qaul karya Abu Talib, ya. Atau dia melihat bukunya Al-Ghazali, Abu Hamid At-Tusi, ini Al-Ghazali ya, dalam Al-Ikhya, ya. Atau dia melihat Al-Gunya karya Abdul Qadir. Apalagi kalau Abu Zur'a Ar-Razi melihat Fususul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah, ini dua buku karya yang Ibn Arabi, ya kira-kira bagaimana Abu Zur'a Ar-Razi akan berkomentar? Ya, dan Qurtubi menukil dari Abu Bakar At-Turtushi, beliau berkata, "Madhhabus Sufiyyah batalatun wa jahalatun wa dalalatun. Wa bal Islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasuli." Kata beliau, madhab Sufiyyah itu adalah pengangguran, kejahilan dan kesesatan. Islam itu hanyalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Ini kalau dikumpul ya dari ucapan para ulama tentang tasawuf ini banyak sekali. Dan saya hanya memberikan sebagian dari nama-nama di dalam hal tersebut supaya kita tahu bahwa ini masalah tasawuf bukan masalah baru. Iya, yang berbicara tentangnya juga adalah ulama-ulama. Iya. Karena itu kalau ada yang mengingkari, orang yang berbicara menjelaskan tentang kekeliruan tasawuf, ini tidak perlu heran dengan hal tersebut, karena dari masa dahulu sudah ada yang seperti itu. Iya. Dan orang yang membela sunnah dalam hal ini juga tidak perlu diherankan, karena dari dahulu para ulama sudah berbicara tentang bahaya tasawuf ini. Bahkan ketika muncul satu masalah, iya, waktu itu Imam Syafi'i berpindah ke Mesir dan beliau berkata, "Saya meninggalkan Baghdad dan waktu itu mereka ada-adakan yang disebut dengan As-Sama." Dan beliau sebutkan bahwa itu diadakan oleh Az-Zanadiqah, orang-orang zindiq. Ini yang beliau bahasakan untuk orang sufi dengan bahasa apa? Az-Zanadiqah. Ini As-Sama. Kegemaran untuk mendengarkan qasidah-qasidah, lantunan-lantunan. Ya. Harusnya seorang itu sibuknya dia berzikir, membaca Al-Quran. Ya, dia apa namanya, baca dari wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi dan petang sebelum tidur, ketika bangun tidur dan seterusnya. Tapi mereka ini punya zikir-zikir sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya mau jadi imam sholat, itu ada panduan zikirnya banyak. Ya tergantung gurunya mengajar siapa, dari mana diambil itu panduan zikir. Iya. Jadi itu panduan zikirnya sudah ada. Dia sudah sisa baca. Iya. Jadi itu yang biasa ini baca doa panjang-panjang apa segalanya, itu kan doanya itu, cara doanya juga sudah ada. Mereka tidak mengambilnya dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi selepas salat ya, apa yang beliau baca. Mereka tidak melihat di dalam hal tersebut. Tapi mereka tambah. Mereka buat aturan-aturan sendiri dalam zikir. Iya. Maka ini semuanya dari hal yang berbahaya. Baik, ini sudah berapa pengantar? Sudah 4.